أن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini di dalam membaca kitab Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada ujung dari kitab ini dan beberapa kali tinggal beberapa bab kita akan menyelesaikan kitab ini. Waalaikumsalam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan para sahabat, fadailus sahabah, keutamaan para sahabat yaitu terkhusus pada Al-Khulafa Al-Arba'ah Ar-Rashidun. Khalifah yang empat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita baca syarah beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. قال وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رواه البخاري ولأبي داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. Empat sahabat ini dari Al-Khulafa Ar-Rashidun memiliki orang para sahabat yang paling utama, yaitu Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman, kemudian Ali. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, kami memilih di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ibnu Khattab, kemudian Umar bin Khattab, dan kemudian Utsman bin Affan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, lafadznya kami mengatakan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal setelah beliau, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman. Maka At-Tabrani rahimahullahu taala memberikan tambahan di dalam riwayatnya, fayasma'u dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkir. Maka hal tersebut didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pengingkaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan tidak adanya pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang naam masyru', yang disyariatkan, dan perkara-perkara yang tidak menyelisih sunnah naam, karena ini merupakan sunnah takriri naam, yang naam Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menetapkannya. Hadza wa lam ajidil lafdha alladhi dzakarahu al-mu'allifu bi ziyadati Ali ibn Abi Thalib. Dan lafaz ini tidaklah pada riwayat yang tadi di atas tersebut, kata beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin, aku tidak mendapatkan lafaz yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah dengan adanya tambahan Ali ibn Abi Thalib. Naam. Ya, jadi di riwayat yang lain. Naam, tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka naam, tidak ada khilaf di antara ahlul ilmi. Naam, keutamaan Abu Bakar. Naam, kemudian Umar bagi para sahabat. Naam, tidak ada khilaf bahwasanya yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Tidak ada khilaf naam di tengah-tengah ahlul ilmi. Namun yang ada khilaf naam bagi ahlul ilmi yaitu naam antara Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma, siapakah yang paling utama, siapakah yang memiliki keutamaan. Ya, apakah keutamaannya naam antara Ali dan naam Utsman, mana yang paling utama dari segi keutamaan antara Utsman dan Ali? Ini perselisihan ahlul ilmi. Naam, maka naam di dalam perselisihan ini terdapat tiga pendapat. Naam, sebagaimana disebutkan oleh ahlul ilmi, bahwasanya pendapat yang pertama bahwasanya Ali Utsman radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang lebih afdal, yang lebih afdal daripada Ali. Dan hal itu sebagaimana urutan khilafah. Naam, urutan khilafah. Naam. Dan pendapat yang kedua bahwasanya Ali naam lebih utama dibandingkan Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini disebutkan oleh jamaah kelompok dari As-Salaf. Yang paling terkenal yang memberi pendapat ini yaitu Sufyan ats-Tsauri. Namun diriwayatkan tak kala Sufyan ats-Tsauri melakukan diskusi dengan ahlul ilmi munaqasyah naam, dan berikan naam alasan-alasan bahwasanya yang lebih utama Utsman, maka Sufyan ats-Tsauri rujuk dari pendapatnya. Maka beliau menyebutkan bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Dan pendapat yang ketiga adalah tawakuf. Naam, mereka tawakuf. Naam, tidak mengatakan naam yang lebih afdal Utsman atau Ali. Naam. Dan yang sahih dari pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang pertama, yang tidak ada keraguannya naam akan ditetapkannya oleh ahlul ilmi bahwasanya yang lebih afdal adalah Utsman, kemudian Ali. Naam. Namun ahlu sunnah naam tidak ada perselisihan pendapat di dalam masalah khilafah. Naam. Adapun perselisihan pendapat di dalam permasalahan afdaliyahnya, mana yang lebih utama. Adapun naam masalah al-khilafah, naam tidak ada sedikit pun perbedaan pendapat. Naam, tidak ada perbedaan pendapat tentang al-khilafah. Siapa yang lebih pantas, tidak ada perbedaan pendapat tersebut. Nah, dan orang yang menyelisihi di dalam permasalahan al-khilafah, ya, membicarakan tentang al-khilafah yang lebih utama, yang naam siapa? Naam, yang lebih utama di dalam memimpin al-khilafah itu siapa? Maka orang yang membahas ini dan membahas permasalahan ini, maka dia adalah orang yang sesat. Sebagaimana sesatnya Syiah Rafidhah, yang mereka menganggap bahwasanya khilafah yang pantas adalah Ali. Tidak pantas khilafah tersebut pada Abu Bakar dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Falladhi yud'inu fi khilafah Utsman aw yaqulu inna 'Aliyan aula bil khilafah fa innahu adall." Naam. Adapun seseorang yang mencela di dalam khilafah Utsman, atau ia mengatakan bahwasanya Ali lebih utama di dalam khilafah Naam dari Utsman, maka dia adalah orang yang sesat. Barakallahu fikum. Ini Naam beberapa hal yang berkaitan dengan Naam para sahabat, terkhusus dari al-khulafa al-arba'ah ar-rasyidun. Kita kembali kepada Naam ucapan Asy-Syarih rahimahullahu taala, wa ahaqquhum bil khilafah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dan di antara mereka para sahabat yang paling berhak di dalam khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Li'annahu afdaluhum wa asbaquhum ila al-Islam. Karena sesungguhnya Abu Bakar Naam orang yang paling utama di antara mereka dan orang yang terdahulu di antara mereka, atau yang pertama di antara mereka dari kalangan para sahabat yang Naam di dalam masuk Islamnya. Wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fi shalah. Dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam mengedepankan Naam bagi Abu Bakar untuk menjadi imam di dalam salat. Naam, ini salah satu isyarat bahwasanya yang Naam khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Naam Abu Bakar. Karena Naam diangkatnya Abu Bakar sebagai khilafah Naam berdasarkan nas. Naam berdasarkan an-nas, nas yang Naam sharih, Naam yang jelas, ataupun al-khafi, Naam yang samar. Naam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan semuanya itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wali anna sahabata radhiyallahu anhum ajma'u ala taqdimihi wa mubayaatihi wa la yajma'uhumullahu ala dalalatin. Karena sungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum mereka bersepakat Naam menjadikan Abu Bakar Naam pengganti Rasulullah Naam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbaiat dan dibaiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wala yajma'uhumullahu ala dhalalah, maka Allah tidak mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Naam, karena ini Naam perkaranya adalah ijtima', yaitu kesepakatan seluruh para sahabat. Tidak ada satupun dari para sahabat yang berselisih. Maka tidak ada Naam di dalam hadis tersebut Naam bahwasanya ya manusia itu Naam bersatu di atas kesesatan. Pasti Naam jika terdapat hal itu suatu kejelekan, pasti ada perselisihan di dalamnya. Naam, Maka Allah tidak menjadikan kesepakatan seluruh ijma' para sahabat itu na'am di atas kesesatan, tidak ada. Na'am. Sehingga na'am di dalam apalagi perkaranya ijma' para sahabat. Sehingga na'am tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Na'am barakallahu fikum. Tsumma Umar radhiyallahu anhu li'annahu afdhalus sahabah ba'da Abi Bakr wa li'anna Abu Bakr ahida bil khilafah ilai. Kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, na'am, di dalam khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, urutan yang kedua, na'am, berikutnya adalah Umar radhiyallahu anhu, karena dia yaitu Umar radhiyallahu anhu sahabat yang lebih utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan karena sungguhnya Abu Bakar menyerahkan khilafah tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu, thumma Utsman radhiyallahu anhu, kemudian setelah Umar Utsman, li fadlihi, dikarenakan keutamaannya, wa taqdimi ahli syura lahu, dan diutamakannya, na'am, diajukannya oleh ahlu syura bahwasanya Utsman na'am menjadi khalifah setelah Umar. Ini kesepakatan juga na'am diajukan oleh ahlu syura, dan ahlu syura na'am akan disebutkan mereka siapa saja dari kalangan para sahabat na'am yang na'am berkumpul yang membahas tentang siapa na'am gantinya Umar radhiyallahu anhu. Wahumul madhkuru fi hadzal bait, dan mereka yaitu ahlu syura disebutkan di dalam bait syair ini, Ali wa Utsman wa Sa'ad wa Talha Zubair wa Du'aub rijalul masyura. Naam, mereka adalah Ali wa Utsman wa Sa'ad wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf, dan rija itulah mereka adalah naam orang-orang yang naam menjadi ahlu syura di saat itu. Naam, yang mereka mengedepankan Utsman naam daripada yang lainnya setelah naam Umar, kepemimpinan setelah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir, summa Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu li fadlihi, dikarenakan keutamaannya, wa ijma'u ahli asri alai, dan kesepakatan na'am pada para sahabat pada masanya. Na'am. Ya, setelah dibunuhnya Utsman, na'am, maka para sahabat bersepakat ijma' memilih Ali radhiyallahu anhu sebagai na'am pengganti al-khilafah. Wa haula'il arba'atu humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun alladziina qala bihimun nabiyyu shallallahu alaihi wasallam 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Mereka adalah na'am empat sahabat yang mereka menjadi al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun, yang diberikan petunjuk, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, alaikum bi sunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ir rasyidin min ba'di setelahku. Naam, addu 'alaiha bin nawajib, maka gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahamu. Naam, ini merupakan ibarah pengungkapan naam untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin naam sekuat-kuatnya, apalagi di zaman fitnah yang begitu besar yang kita hidup di dalamnya, maka sangat penting untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi sahabah. Naam, dengan pemahaman para sahabat, naam, dan keterangan dari para ulama rahimahumullahu ajma'in wa hafizahumullah. Kemudian ucapan Asy'ari rahimahullahu ta'ala, wa qala al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Kemudian ucapan al-muallif rahimahullah Ibnu Qudamah, bahwasanya khilafah selaku, naam, kepemimpinan selaku, ya, 30 sanah, ada 30 tahun mereka itu memimpin, naam, khilafah tersebut. Naam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi, qala Albani wa isnadu hasan. Berkata Ahmad dan Abu Dawud wa Tirmidzi, naam, qala Albani, atau diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan isnadnya hasan, sehingga bisa dijadikan hujjah hadis ini, yaitu bahwasanya khilafah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, naam, mereka memimpin totalnya 30 tahun. Naam. Fakana akhiruha khilafatu atau khilafata Ali. Dan yang terakhir khilafah tersebut, naam, adalah khilafah Ali radhiyallahu anhu. Hakadha qala al-mu'allif, inilah yang dikatakan oleh al-mu'allif. Wa ka'annahu ja'ala khilafatal Hasan tabi'atan li abihi aw lam ya'tabirha haitsu inna radhiyallahu anhu tanazzala anha. Naam. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, naam, atas keterangan beliau Asy-Syarih rahimahullah, wa ka'annahu, sepertinya apa yang diucapkan oleh al-muallif, dia menjadikan khilafah Hasan, naam, tabi'atan, pengikut, naam, untuk bapaknya, yaitu mengikuti kepemimpinan bapaknya. Aw lam ya'tabirha, atau tidak dianggap, ya, naam, haitsu inna radhiyallahu anhu, di mana beliau tanazzala anha, menyerahkan kepemimpinan tersebut sebagai khilafah, nama akan disebutkan kepada Muawiyah. Sehingga nanti kita hitung-hitung menjadi 30 tahun. Barakallahu fikum. Yang pertama, fa khilafatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu sanatani wa thalathatu ashhurin wa tis'u layalin. Adapun khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun 3 bulan 9 hari. Naam, ya. 2 tahun 3 bulan 9 hari. Min 13. Naam, Rabiul Awal sanata 11 hijriyatan ila 22 Jumadal Akhirah sanata 13 hijriyatan. Khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun 3 bulan 9 hari. Naam, dari 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah sampai tanggal 22 Jumadal Akhirah pada tahun 13 Hijriah. Naam, totalnya 2 tahun 6 3 bulan 7 hari. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wa khilafatu Umar radhiyallahu anhu 10 sanawatin wa 6 ashhurin wa 3 ayyamin. Adapun khilafah Umar radhiyallahu anhu 10 sanawatin 10 tahun wa 6 ashhurin dan 10 tahun 6 bulan 10 tahun 6 bulan 3 hari 10 tahun 6 bulan 3 hari. Ini kepemimpinan, naam, di masa Umar radhiyallahu anhu. Min 23 Jumadal Akhirah sanata salasa asyarata hijriyatan ila sittina atau sittin wa isyrina dilhijjah sanata salasata wa isyrina atau salasin wa isyrina hijriyatan, yaitu dimulai dari tanggal 23 Jumadal Akhirah, nah pada tahun 13 Hijriah, sampai tanggal 26 Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Ini masa kepemimpinan Utsman radhiyallahu anhu. Itu 2 tahun 6 10 tahun 6 10 tahun 6 bulan 3 hari. Barakallahu fikum, ini Umar. Kepemimpinan Umar. Kemudian yang ketiga, wa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu isnata asyrata sanatan ila 12 yawman min wahid atau ihda Muharram sanatan wa arba'atin wa 20 hijriyatan ila 18 Naam Dzulhijjah sanata 35 hijriyatan. Naam. Khilafah Utsman radhiyallahu anhu 12. Naam sanatan. Itu 12 tahun. 12 sanatan 12 tahun. Kurang 12 hari. Naam. 12 tahun kurang 12 hari dari 1 Muharram pada tahun 24 Hijriah sampai tanggal 18 Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Nah, 12 tahun masa Utsman radhiyallahu anhu pada atau sampai 12 tahun. Nah, kurang 12 hari. Nah, wa khilafatu Ali yang terakhir radhiyallahu anhu 4 sanawatin wa 9 ashhurin min 19 Dzulhijjah sanata 35 hijriyatan ila 19 Ramadan sanatan atau sanata 40 hijriyatan. Khilafah Ali radhiyallahu anhu 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Dimulai dari 19 Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah sampai 19 Ramadan naam pada tahun ke-40 Hijriah. Naam. Naam pada tahun 40 Hijriah. Wa majmu'u khilafah ulail arba'ah 29 sanatan wa 6 ashurin wa 4 ayamin. Maka di total khilafah dari 4 sahabat ini 29, yaitu 29 tahun wa 6 ashurin, 29 tahun 6 bulan 4 hari. 6 29 tahun 6 bulan 4 hari. Kemudian dilengkapi oleh anaknya, dikenapkan oleh anaknya dari Ali yaitu Hasan. 6. Ya. Ya. 6 bulan. Beliau memimpin naam kepemimpinan, naam menggantikan naam Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abil Is di dalam Sarah Tahawiyah, beliau mengatakan wa kanat khilafatu Abi Bakrin As-Siddiq sanatain wa thalathata ashhurin. Adapun khilafah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 3 bulan. Wa khilafatu Umar 10 sinin wa nisfan. Adapun khilafah Umar Naam radhiyallahu anhu Naam, 10 tahun setengah. Naam. Wa khilafatu Utsman isnatai asyarata sanatan wa khilafa Ali arba'u. Naam. Arba'u sinin. Naam. Wa tis'atu ashurin wa khilafatu Hasan sittatu ashurin. Naam. Itu khilafah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 3 bulan dan khilafah Umar 6 10 tahun setengah dan khilafah Utsman 12 tahun 6 dan khilafah Ali 6 selama 4 tahun 9 bulan dan khilafah Hasan 6 asyurin 6 bulan sehingga Naam dikenapkan oleh khilafah Hasan. Naam. 30 tahunnya sehingga totalnya 30 tahun. Naam dan ini merupakan tanda bahwasanya ketanda kenabian kenabian sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ini dari wahyu Naam yang diberikan kepadanya. Kita baca berikutnya. Nah, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang tinggal sedikit. Naam. Dan akan dilanjutkan pada pembahasan tentang 10 sahabat yang akan Naam dijamin ya masuk ke dalam surga. Naam. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dan tinggal beberapa pertemuan lagi. Naam. Yang insyaallah akan kita selesaikan naqtahi hadzal qadar subhanallahi hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu barakallahu fikum.